Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala nabiyina Muhammadin amma ba'd. Kita melanjutkan daurah fikih kita mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqqih. Insyaallah kita masuk pada pelajaran yang ke-26 ya, tapi sebelumnya tadi ada sisa yang belum dikaji pada pelajaran yang ke-25. Bab hukmul murtad, bab hukum orang yang murtad. Ya. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, sebelumnya dia Muslim, ya, kemudian dia mengingkari agama Islam, maka ini namanya murtad. Wa fihi thalathatu dhawabit, dan pada bab ini ada 3 ketentuan. Dhawabitul awwalu, ketentuan yang pertama, tahsulur riddatu bi amrin min arba'atin. Murtad itu bisa terjadi dengan 4 hal. Jadi murtad itu bisa terjadi dengan 4 hal. Yang pertama, bil qawli, dengan ucapan. Ya. Kasab billahi awir rasuli awid di'ail nubuwa. Seperti mencela Allah dan Rasulnya atau mengklaim sebagai Nabi. Ya. Dia mencela Allah, mencela Rasulnya atau mengklaim sebagai Nabi. Maka orang ini dia telah murtad. Murtadnya itu dengan sebab ucapan. Ya. Kemudian yang kedua, bil fi'li, dengan sebab perbuatan. Kasujudi li ghairillah, seperti bersujud kepada selain Allah. Au ilqa'i al-mushafi fi qaduratin. Atau melempar mushaf ke tempat kotor atau najis. Ya, siapa yang melempar mushaf ke tempat kotor atau najis, maka dia murtad, keluar dari Islam. Ini murtadnya karena sebab apa? Perbuatan. Ya. Contoh yang lain karena sebab perbuatan adalah dengan meninggalkan suatu perbuatan agama. Ya, seperti sholat misalkan. Dan ini dikatakan oleh ulama satu-satunya amalia yang seandainya ditinggalkan pelakunya murtad dari agama. Sebagaimana ini pendapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik, berarti ini murtad karena apa? Sebab perbuatan. Umumnya murtad karena sebab perbuatan, dia berbuat suatu hal. Ya, yang dengan perbuatan itu dia menjadi murtad. Kalau sholat ini istimewa. Dengan meninggalkan perbuatan sholat, dia jadi murtad. Walaupun dia meyakini sholat itu wajib. Ya, dan ini pendapat dari madhab Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan juga kebanyakan para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah di masa ini, mereka memandang bahwa meninggalkan sholat itu termasuk dari perbuatan murtad, mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian yang ketiga, bil i'tiqad, orang bisa murtad dengan sebab keyakinan. Ka'tiqadi anna lillahi syarikan, aw i'tiqadi ya hilli ma ajma'al muslimuna ala tahrimihi aw al'aqs. Yang ketiga, dengan keyakinan, seperti keyakinan Allah punya sekutu, atau keyakinan akan halalnya sesuatu yang sudah ijma' kaum muslimin akan haramnya, atau sebaliknya. Ya, jadi misalkan dia punya keyakinan Allah ini punya sekutu, atau keyakinan bahwa sesuatu itu halal padahal kaum muslimin sepakat bahwasannya itu haram, atau sebaliknya, sesuatu yang apa halal kemudian halal disepakati kaum muslimin kemudian diharamkan. Ya. Maka ini dia murtad dengan sebab keyakinan. Kemudian yang keempat, bisyaki, seseorang bisa murtad disebabkan karena keraguan. Kasyaki fi wujudillah au fi risalati Muhammadin, seperti ragu adanya Allah atau ragu akan kerasulan Nabi Muhammad. Ya. Jadi di sini murtad itu bisa terjadi dengan 4 hal. Dengan ucapannya dia bisa murtad, dengan perbuatannya, ya dia bisa murtad dengan keyakinannya, dia bisa murtad, ya. Bahkan seandainya dia ragu, ya terhadap masalah akidah, maka dia juga bisa murtad. Seperti ragu adanya Allah, ragu akan kerasulan Nabi, ragu Islam itu benar apa tidak, ya maka semacam ini dia telah keluar dari Islam. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Man irtadda wa huwa mukallafun mukhtarun ustutiba. Siapa yang murtad wa huwa mukallafun, dalam keadaan mukallaf artinya dia aqil, berakal balik, ya, mukhtarun dan tidak dipaksa, ustutiba, maka ia diminta taubat. Fa in taba, kalau taubat, tidak ada fala syai'a alaihi, tidak ada konsekuensi apapun atasnya. Wa in asarra, namun jika tetap murtad, qatalahul imamu au naibuhu, maka imam atau wakilnya memberikan hukuman mati. Ya, imam dalam bahasa fikih, ya, yang dimaksudkan di sini adalah pemimpin negara. Ya, pemimpin negara. Dari sini kita tahu bahwasanya ketika seseorang itu murtad, keluar dari Islam, maka dia diminta taubat, ya, kalau misalkan dia tidak mau bertobat, dia dihukum mati. Yang memberikan eksekusi adalah negara, ya, bukan setiap orang. Jadi sangat keliru sekali, ya, apabila ada orang yang menyatakan bahwa ada satu kelompok yang di situ dia menghalalkan darah setelah mengkafirkan. Kelompok ini kelompok yang salah, ya. Yang paling aneh adalah ada orang yang menuduh kelompok yang lainnya dengan pemikiran semacam ini, padahal kelompok yang lainnya tersebut sangat jauh dari hal itu, gitu ya. Baik. Jadi pembahasan bab hukum murtad ini di semua kitab fikih ada. Di semua kitab fikih ada, dari empat mazhab pasti ada pembahasan tentang masalah ini. Ya, maka disebutkan apa sih yang bikin orang bisa murtad, ya kan? Kalau ini kan global karena kitabnya ringkas. Ya kan? Disebabkan keyakinan ini itu. Tapi di dalam kitab-kitab yang lebar, yang berjilid-jilid, itu disebutkan murtad dengan sebab ucapan itu ini, dengan sebab perbuatan ini, keyakinan ini, lebih detail. Ini kan cuma beberapa contoh saja. Baik. Adzabitu tsalits, ketentuan yang ketiga. Jadi kalau kita lihat ketentuan yang kedua, yang mengeksekusi adalah negara, pemerintah. Taubatul murtaddi ityanuhu bisyahadataini ma'a ruju'ihi amma kafara bih. Taubat orang murtad adalah dengan mendatangkan dua kalimat syahadat. Jadi cara taubatnya orang murtad dengan mendatangkan dua kalimat syahadat, disertai dengan rujuk atau menarik dari apa yang ia menjadi kafir karenanya. Rujuk atau menarik dari apa yang ia menjadi kafir karenanya. Misalkan dia menjadi kafir karena mencela Allah, lalu dia menarik pernyataannya, ya, dia bertaubat. Ya, saya menarik ucapan saya terkait celaan kepada Allah. Seperti itu, ya. Kitabul At'imah 31. Kitab Al-At'imah. Ya, ini sudah masuk pada pelajaran yang ke-26. Kitab Al-At'imah, kitab tentang makanan. Wa fihi babani, dan dalam kitab ini ada dua bab. Yang pertama, babu ahkamil at'imati, bab hukum-hukum seputar makanan. Yang kedua, babu zakat, bab penyembelihan. Bab yang pertama, bab ahkamil at'imati, hukum-hukum seputar makanan. Wa fihi dhabitan, pada bab ini ada dua ketentuan. Dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, ahkamul at'imati salasatun, hukum seputar makanan ada tiga. Jadi makanan itu hukumnya ada tiga. Yang pertama, yubahu, mubah. Mubah itu artinya diberi pilihan, silahkan mau makan, silahkan tidak. Ya. Kullu ta'amin tahirin la madarrata fihi. Seluruh makanan yang suci lagi tidak membahayakan. Jadi kalau ditanya apa makanan yang boleh untuk dikonsumsi, jawabannya makanan yang suci. Maka kalau itu najis, atau segala sesuatu yang suci ya, kalau itu najis, maka tidak halal. Contohnya misalkan apa? Kotoran manusia. Ya, kotoran manusia itu tidak mubah. Kenapa? Karena dia najis. Makanan yang mubah itu satu suci, yang kedua tidak menimbulkan mudarat, tidak membahayakan. Seandainya dia suci tapi membahayakan, maka juga tidak mubah. Ya, tidak mubah, tidak boleh dikonsumsi. Contohnya apa? Contohnya misalkan racun. Ya, racun ini menurut ulama yang mengatakan suci tetap tidak bisa dikonsumsi. Kenapa? Walaupun dia suci tapi dia memudaratkan. Ya. Termasuk juga pendapat sebagian ulama tentang masalah khamar. Khamar itu menurut sebagian ulama zatnya suci, tidak najis. Ya. Tapi karena dia memudaratkan, maka dia tidak mubah. Yang kedua, yuhrumu atau yuharramu. Ya. Kullu ta'amin najisin, semua makanan yang najis. Ya, semua makanan yang najis. Ya, jadi yahrumu semua makanan yang najis. Apapun itu kalau najis maka haram. Oleh karena itulah ketika kita berbicara tentang masalah apa itu namanya vaksin ya, itu selalu mengatakan vaksin ini suci. Nah ini isyarat ya, vaksin ini suci tidak membahayakan. Maka ini isyarat dari ulama bahwa vaksin tersebut hukumnya mubah. Ya kan? Karena kaidah makanan yang mubah adalah suci dan tidak membahayakan. Kemudian yang ketiga, makruh. Ya, makruh yukrahu. Ma lahu raihatun karihatun limusallin fil masjid. Yang memiliki bau tidak enak. Ya, bagi orang yang salat di masjid. Memiliki bau yang tidak enak, makruh, yakni tidak disenangi gitu ya. Bagi orang yang salat di masjid. Artinya makanan ini dimakruhkan ya, atau makanan itu makruh, makanan yang bagaimana yang baunya enggak enak di mulut. Tapi ini makruh bagi orang yang hendak salat di masjid. Ya, makanya kalau misalkan dia itu tidak lagi salat di masjid itu enggak masalah. Kalau dia mau salat di masjid, makan makanan itu ya, maka makruh. Contohnya misalkan lagi ini buka ya. Lagi buka kemudian dia makan makanan yang baunya enggak enak. Sementara dia bukanya itu di masjid gitu. Ya, maka makanan ini makruh bagi dia. Tapi kalau tidak sedang seperti itu enggak masalah. Tidak masalah. Contohnya apa? Bawang putih, bawang merah itu baunya enggak enak. Ya, maka itu makruh ketika orang mau ke masjid. Dan dikiaskan dengannya segala makanan yang memiliki bau tidak enak. Pete, ya. Jengkol, itu ketika orang mau sholat di masjid, hukumnya makruh. Adab itu sani ketentuan yang kedua, yahrumu minal hayawanat wa tuyur sittatun. Hewan dan burung yang diharamkan itu ada 6. Ya kenapa hewan dan burung? Karena inilah binatang yang kita temui. Ya, binatang yang kita temui, ada binatang darat, ada binatang apa? Binatang udara. Binatang darat kita sebut hewan, binatang udara kita sebut burung. Ya, ada binatang laut. Kalau binatang laut itu sudah dikemukakan oleh Nabi, semuanya halal. Sisa yang dibahas sekarang adalah binatang darat dan binatang udara. Mana yang halal, mana yang haram? Ya, kalau binatang laut mah semuanya sudah halal. Enggak perlu untuk dibahas, ya kan? Tapi kalau binatang yang lainnya dari dunia yang lainnya, yaitu dunia darat dan dunia udara, ini perlu dibahas. Maka saya di sini mengatakan yahrumu minal hayawanat wa tuyur sitta. Diharamkan atau hewan dan burung yang diharamkan itu ada 6. Karena memang ini ada yang halal, ada yang haram. Beda kalau ikan ya yang hidupnya di laut atau di air, semuanya halal. Yang pertama. Manas syari'u ala tahrimihi bi'ainihi. Binatang yang telah ditekskan oleh syariah akan haramnya secara spesifik. Binatang yang ditekskan, ada teks secara syariah. Baik teksnya di dalam Quran atau teksnya di dalam hadis, ya. dan haramnya akan haramnya secara spesifik. Ya, diteksikan tertulis di dalam syariah ini Al-Qur'an atau Sunnah bahwa binatang itu haram, binatang A, binatang B. Itu artinya dinaskan atau diteskan, diteksikan oleh syariah akan haramnya secara spesifik. Ya. Yang kedua, contohnya apa? Contohnya babi, ya. Kemudian contohnya apa lagi? Mungkin di sini ada syarahnya. Ya, contohnya misalkan daging humur al-ahliyah. Humur al-ahliyah itu apa itu namanya? Yang lebih kecil dari kuda itu apa? Keledai. Ya, keledai. Keledai itu haram itu. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya daging keledai. Itu namanya diteksikan oleh syariah ya secara spesifik. Ini lo haram. Ini lo haram. Gitu ya. Baik. Kemudian demikian pula apa misalkan anjing ya. Anjing gitu. Anjing itu juga haram. Kemudian daging babi ya, babi itu juga haram. Nah, itu jadi binatang-binatang yang secara teks dikatakan ini haram. Kemudian yang kedua, ma yaftarisu binabihi illa ad-dama. Yang kedua, ma yaftarisu binabihi illa ad-dama. Binatang yang memangsa dengan taringnya. Semua binatang yang memangsa dengan taringnya. Hampir semua binatang punya taring. Ya, tapi tidak semua binatang itu yang punya taring dia gunakan untuk memangsa. Nah, kaidah di sini adalah semua binatang yang memangsa dengan taringnya. Gitu ya. Illa ad-daba, kecuali ad-daba. Ad-daba itu hinas itu. Ya, saya enggak begitu paham hinas itu. Anjing apa gitu namanya itu. Namanya hinas. Coba nanti cari terjemahannya doba itu hinas. Yang lain semua binatang pemangsa yang memangsa dengan gadilnya itu haram dimakan. Yang ketiga, ma yasidu bimikhlabihi. Binatang yang memburu dengan cakarnya. Yakni burung ya, ini jenis burung. Ya, jadi kalau binatang itu dia memburu dengan taringnya haram. Contohnya macan. Contohnya apalagi singa gitu kan. Contohnya ya sejenis yang macan-macanan itu. Itu kan dia ada taringnya. Dan dia berburu dengan taringnya itu. Maka ini kaidah menunjukkan bahwasanya binatang jenis tersebut haram dimakan. Yang kedua, binatang yang memburu dengan cakarnya. Nah, ini burung-burungan. Seperti misalkan burung garuda. Kemudian burung rajawali. Nah, ini dia memangsa dengan cakarnya. Ya. Tidak semua burung yang punya cakar dia haram. Karena hampir semua burung itu punya cakar, gitu kan? Jadi jangan sampai ketika membahas matan ini binatang yang memburu dengan cakarnya, burung itu ada cakarnya. Akhirnya kita ke Lamongan enggak mau itu. Ayam kan ada cakarnya. Kan? Ayam ada cakarnya. Pertanyaan apakah ayam itu memburu? Tidak. Nadung ya, tapi kalau memburu mah tidak. Kemudian burung puyuh ya. Nanti masuk ke rumah makan Lamongan, mau di burung ini ada cakarnya, haram. Ini salah paham. Jadi ada cakarnya dan digunakan cakar tersebut untuk menerkam, untuk memburu. Makanya cakarnya cakar yang kuat. Ya. Yang keempat, ma ya'kulul jayfa minal hayawanat wat tuyur. Binatang atau burung yang memakan bangkai. Binatang yang atau burung yang memakan bangkai. Ya, contohnya apa? Contohnya burung gagak, dia makan bangkai. Ya, walaupun dia tidak memangsa dengan apa? Dengan kukunya, tapi dia masuk kategori lain, pemakan bangkai. Termasuk juga, mohon maaf ini, lele yang dikasih makan bangkai. Kadang ada orang itu peternak lele, dia dikasih makan apa? Bangkai kan? Dikasih makan bangkai. Maka ini juga termasuk yang diharamkan. Ya. Ya. Dan tidak terbatas pada bangkai saja, tapi segala hal yang najis gitu ya. Segala yang najis. Dan ini dalam bahasa fikih itu dikenal dengan istilah al-jallalah. Al-jallalah. Ya, jadi al-jallalah itu binatang pemakan bangkai yang najis-najis gitu loh. Itu namanya al-jallalah. Nah, tapi al-jallalah ini enggak ada binatang khusus. Biasanya kadang ayam, kadang apa, asalnya dia makannya yang halal-halal itu. Cuman kadang yang punya itu ngasih makan yang haram. Makan yang najis maksudnya, dia ngasih makan yang najis ya. Bangkai kah atau apakah, kotoran kah, gitu, seperti itu. Nah, atau misalkan makan pempes gitu ya, itu suatu hal yang najis gitu. Nah, di sini haram kita makan makanan itu. Haram kita makan binatang yang makanan konsumsinya seperti itu. Ya, kecuali setelah disucikan. Ya, bagaimana disucikannya? Disucikannya adalah dia ditahan beberapa waktu sesuai dengan apa pernyataan dari ahli ya. Ditahan beberapa waktu, per binatang tentu berbeda. Misalkan seminggu atau misalkan dua minggu ditahan, dikasih makanan yang halal-halal. Ya, nanti akan dagingnya akan berpengaruh, sudah akan berpengaruh, setelah itu menjadi halal. Nah, makanya kalau beli lele di pasar itu ditanya, ini lelenya itu makannya apa? Karena kalau lelenya itu makannya najis, itu jadi haram. Ya, haram. Kecuali setelah dia apa? Disucikan tadi dengan ditahan beberapa waktu, kemudian dikasih konsumsi makanan yang halal. Yang kelima, ma amara syari'u bi qatlihi aw naha an qatlihi. Binatang yang diperintahkan syariah untuk dibunuh atau dilarang dibunuh. Nah, ini termasuk yang diharamkan ya. Yang kelima, semua binatang yang diperintahkan syariah untuk dibunuh. Misalkan syariah memerintahkan untuk membunuh tokek, ya. Maka tokek ini haram dimakan. Misalkan syariah memerintahkan untuk membunuh apa? Anjing gila. Ya, anjing gila. Kalau anjing yang enggak gila tidak diperintahkan membunuh. Anjing gila, anjing yang suka gigit. Ya. Syariah memerintahkan membunuh anjing gila. Maka kalau begitu anjing ini haram. Ya, walaupun terkait anjing ada nasnya sendiri ya. Ada nasnya secara spesifik gitu ya. Baik, kemudian misalkan yang diharamkan dibunuh ular. Diperintahkan dibunuh adalah ular. Maka ular ini apa? Haram, karena diperintahkan untuk dibunuh. Baik. Kemudian selanjutnya termasuk juga yang diperintahkan dibunuh. Kata diperintahkan dibunuh apa enggak? Lupa saya. Hah? Enggak. Malah enggak boleh dibunuh apa kata? Saya agak lupa itu, Pak. Coba nanti saya cek ya. Hah? Tikus ya. Tikus itu diperintahkan untuk dibunuh. Ya, maka di sini tikus hukumnya haram untuk dimakan. Jadi semua makanan yang semua binatang yang diperintahkan dibunuh maka hukumnya haram. Baik, kemudian selanjutnya atau dilarang oleh syariah untuk dibunuh. Jadi ada larangan dari syariah membunuh binatang tertentu. Ya, maka di sini juga diharamkan untuk dimakan. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Katak ini ya. Katak itu tidak boleh dibunuh. Ya, katak tidak boleh dibunuh. Maka binatang yang tidak boleh dibunuh itu haram untuk dimakan. Ya, terus gimana juga ini mau makan, dibunuh aja enggak boleh kan? Masa dimakan mentah? Ya, masih hidup. Jadi yang diharamkan untuk dibunuh, dilarang dibunuh, itu haram untuk dikonsumsi. Ini kaidahnya. Ya. Yang keenam, ma tawallada min ma'kulin wa ghairihi. Peranakan binatang yang halal dimakan dengan yang haram dimakan. Jadi ini peranakan dari binatang yang halal dimakan dengan yang haram dimakan. Contohnya apa? Contohnya bighal. Bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Kuda itu halal dimakan, keledai haram dimakan. Ya, peranakan persilangan antara kuda dengan keledai namanya bighal. Maka bighal ini haram dimakan. Baik. Babuz zakati, bab penyembelihan. Wa fihi dhabitun wahidun. Pada bab ini ada satu ketentuan. Syurutuz zakati arba'atun, syarat penyembelihan itu ada 4. Ya, syarat penyembelihan itu ada 4. Ya, agar supaya penyembelihannya itu sah dipersyaratkan 4 hal. Yang pertama, ahliyatuz dzabih. Penyembelih layak untuk menyembelih. Ahliyatu adz-dzabih. Penyembelih itu layak untuk menyembelih. Siapa yang layak menyembelih? Yang layak menyembelih adalah muslim dan ahli kitab. Ya, muslim dan ahli al-kitab. Ya, Yahudi, Nasrani, itu sesembelihannya sah. Ya, muslim tentunya. Yang kedua, antakuna bi'alatin salihatin, menggunakan alat yang pantas untuk digunakan menyembelih. Ya, menggunakan alat yang pantas untuk digunakan menyembelih. Maka kalau misalkan menyembelihnya menggunakan kuku, itu enggak sah. Kenapa? Karena kuku itu enggak pantas untuk menyembelih. Demikian pula misalkan pakai pisau, tapi pisau ketul, pisau tumpul, itu juga tidak pantas untuk menyembelih, tidak layak untuk menyembelih. Ya, alat itu layak enggak sih untuk menyembelih? Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ayyaqtu'a adzabihu al-hulquma wal mari'a. Penyembelih memotong tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan dan kerongkongan. Jadi yang disembelih itu ada 4. Tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat yang ada di sisi kanan dan sisi kiri. Afdolnya itu disembelih semuanya. Dipotong semuanya. Ya. Tapi di sini sebagian ulama ada yang mengatakan memotong tenggorokan dan kerongkongan itu sudah sah. Ya. Memotong tenggorokan dan kerongkongan itu sudah sah. Ya. Jelas ya? Jadi 4 istilah al-wadjan. Al-wadjan itu dua urat. Banyak ada yang menghitungnya 4, ada yang menghitungnya 3. Ya. Baik. Selanjutnya 4 ya. Maka fa in qata'a salata min arba', kalau yang dipotong 3 dari 4 ini maka sah. Atau isnani atau 2 dari 4 maka dia sah. Ini tetap menghitungnya 4. Saya salah tadi ya. Jadi misalkan dipotong 3 tenggorokan, kerongkongan dan satu urat sah. Atau misalkan 2, ya tenggorokan dan kerongkongan sah. Gitu ya. Maka di sini Syekh Wahid mencukupkan syaratnya, namanya syarat ya. Syarat sahnya minimalnya adalah dia memotong tenggorokan dan kerongkongan. Yang keempat, ayat qurasmallahi alaihi, penyembelih menyebut nama Allah, membaca bismillah saat menyembelih, bacanya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim tapi bismillah. Bagaimana kalau lupa? Penyembelih ini biasanya nyembelih bismillah, tapi dia lupa, halal apa enggak? Jawabannya halal. Yang ke-32, kitabus saydi wadzabai, kitab tentang perburuan dan binatang-binatang yang boleh untuk disembelih. Dabai, binatang yang boleh disembelih. Ini penyembelihan kita corek ya. Binatang yang boleh disembelih. Baik. Jadi pembahasan kita adalah tentang perburuan dan binatang yang boleh untuk disembelih. Wa fi thalathatu dawabit. Pada bab ini ada 3 ketentuan. Yang pertama, syurutu hillis saydi idza mata bi alatin. Idza mata bil alati. Syurutu hillis sayd, syarat halalnya buruan jika mati karena alat. Jadi buruan ini kalau mati karena alat berburu gitu ya. Itu syarat dia halal itu apa? Syarat dia halal dimakan itu apa? Yang kedua, syurutu sayd bil hayawan awit ta'ir. Syarat berburu dengan hewan atau burung. Ya, jadi syarat berburu dengan hewan atau burung itu apa? Yang ketiga, syurutu hillis sayd, syarat halalnya buruan secara umum. Ya, syarat halalnya buruan secara umum. Jadi Yang di sini dibahas di dapat yang pertama adalah syarat halalnya buruan kalau dia mati dengan sebab alat kita. Yang kedua, syarat halalnya buruan dengan menggunakan hewan atau burung. Yang ketiga, syarat halalnya buruan secara umum, baik menggunakan alat atau menggunakan binatang. Adzabitul awalu, ketentuan yang pertama. Syurutus saydi idza mata bil alati arba'atun. Syarat buruan jika mati dengan sebab alat ada empat. Yang pertama, ahliyatu sa'id, pemburu adalah orang yang layak berburu, muslim dan ahlil kitab. Ya, baik. Kemudian yang kedua, menggunakan alat yang pantas atau hewan yang terlatih. Ya, menggunakan alat yang pantas atau hewan yang terlatih. Ayyakuna bi'alatin sholihatin aw hayawanin mu'allamin. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi alat yang kita gunakan itu apa? Alat yang kita gunakan itu adalah alat atau alat yang kita gunakan untuk berburu itu adalah binatang yang terlatih. Ya. Misalkan kita menggunakan alat yang tidak layak seperti batu. Ya, seperti batu atau misalkan binatang yang tidak terlatih. Ya, binatang yang tidak terlatih untuk berburu. Maka di sini tidak sah. Ya, tidak halal berburu menggunakan alat tadi. Ketika mati maksudnya ya, ketika buruannya mati. Yang ketiga, irsaluha ma'a qasdihi. Hewan atau senjata itu dilepaskan dengan niat berburu. Hewan atau senjata itu dilepaskan dengan niat berburu. Jadi ketika dia melepaskan senjatanya, dia melepaskan binatangnya, dia berniat untuk berburu. Ya. Sehingga kalau misalkan binatangnya itu lepas sendiri atau misalkan pas dia itu ngoklek-ngoklek gitu kan, itu lepas sendiri, itu enggak bisa. Ya, enggak bisa seperti itu. Enggak halal. Ya. Dan di sini saya mengatakan maksudnya dia melepaskan senjata atau hewan dengan niat berburu. Coba sebentar. Irsaluha ma'a qasdihi. Ya, ini mungkin perlu untuk disempurnakan penerjemahannya. Hewan atau senjata itu dilepaskan dengan niat berburu binatang tersebut. Afwan. Tambahan ya. Ada kurang terjemahannya. Hewan atau senjata itu dilepaskan dengan niat berburu binatang tersebut. Artinya, sasarannya sudah jelas. Ketika dia menembak, nah ini sasarannya ke situ, dia memang berniat untuk menyasar binatang itu. Ya. Makanya apabila misalkan dia tidak berniat untuk menyasar binatang tertentu, dia mengenai binatang yang lainnya, tidak halal binatang yang mati disebabkan buruannya itu. Jelas ya? Ya, contohnya misalkan dia sebar binatangnya, anjingnya dia sebar, dia punya 10 pin anjing. Kemudian disebar, kemudian dia nyantai aja. Dia enggak tahu itu hewannya itu yang mana. Ya, yang mau diburu itu yang mana dia enggak tahu. Sebar aja. Ya. Kemudian binatang anjingnya bawa rusa misalkan. Oh, itu enggak halal. Ya. Dia harus memiliki niat ya untuk memburu binatang tersebut. Maka in arsala kalbu fi jihatin wa lam yaqsid dzalikal masid. Kalau dia lepaskan anjingnya ke arah mana saja terserah, tapi dia tidak memaksudkan binatang tersebut yang diburu, ya faja'al kalbi masidin, lalu anjing itu membawa binatang buruan entah yang mana, au apa itu namanya, qulta likalbika au wajahta kalbaka lita'ir faja'a laka bihayawan. Ya, atau misalkan engkau mengatakan kepada anjingmu itu burung, ya buru itu, atau kau arahkan anjingmu untuk apa itu namanya, untuk memburu satu burung tertentu, lalu anjing ini malah bawa binatang, ya maka ini tidak sah gitu ya. Jadi harus ini loh sasarannya ini. Lah kok ternyata dia malah menyasar yang lainnya dan mati, tidak sah. Ingat catatannya mati, ya. Ya karena memang alat kita ini ketika menyasar buruan dan dia mati, sementara kita memang memiliki niat untuk memburu binatang itu, maka halal. Termasuk binatang, kita lepaskan, kemudian setelah itu menyasar satu binatang dan binatangnya mati dengan sebab buruan kita, maka halal. Gitu ya. Maka kalau kita tidak menyasarkan ke binatang tertentu, dia membawa binatang yang lain, disuruh nganu rusa, ternyata malah kambing yang dibawa ke kita, ya. Ini kambingnya enggak halal. Jelas ya? Baik, ini maksud dari irsaluha ma'qasdihi. Dia lepas hewan atau senjatanya itu ya dengan niat berburu binatang tersebut. Yang keempat. Ya, at-tasmiyah indal irsal. Membaca tasmiyah yakni bismillah ketika melepaskannya. Ya inilah, ini ketentuan pertama, syarat buruan jika mati dengan sebab alat. Alat itu ada dua, alat itu alat berat ya, alat keras itu ya, alat yang melukai maksudnya. Yang kedua, alat adalah binatang. Pembahasan di tempat pertama ini kalau mati ya, dengan sebab senapan kita dia mati, dengan sebab binatang yang kita lepas dia mati, syaratnya halal apa? Syaratnya tadi yang lepas itu ahli. Di sini artinya adalah orang yang layak berburu dalam kacamata syariat adalah muslim dan ahli kitab. Kemudian yang kedua, alat yang digunakan alat yang salihah atau hayawan muallam, alat yang layak untuk berburu dan hewan atau hewan yang diajari, bukan hewan yang sembarang hewan, tapi hewan yang sudah terlatih ini untuk berburu. Yang ketiga, saat melepasnya memang diniatkan untuk memburu binatang tersebut. Ya, kalau tidak diniatkan untuk itu, atau diniatkan untuk itu membawanya binatang lain, maka tidak sah. Kalau yang dibawa mati loh. Ya, kalau yang dibawa tidak mati, belum mati, sah saja nanti kita sembelih. Ya, misalkan ini disuruh nganurusa bawa kambing. Ya, tapi ya kambingnya bukan kambing orang ya, kambing di hutan gitu. Ternyata kambingnya masih hidup, kita sembelih, halal. Gitu ya. Baik. Kemudian syarat yang keempat, baca bismillah ketika melepas. Al-dhabitu tsani, ketentuan yang kedua, syurutu shayd bil hayawan aw at-ta'ir arba'a. Nah, kalau pembahasan tadi ketika binatang mati dengan sebab alat kita, entah itu alat itu berupa alat atau berupa binatang, ketentuan kedua ini pembahasannya adalah syarat ya, as-sayd bil hayawan aw at-ta'ir arba'a. Syarat bolehnya berburu dengan menggunakan binatang atau burung ada empat. Ya. Syarat berburu dengan hewan atau burung ada empat. Maksudnya syarat bolehnya ya. Kalau tidak memenuhi ini tidak boleh ya. Tidak sah juga. Yang pertama, ayyakuna mu'allaman. Binatang atau burung tersebut mu'allam. Binatang yang terlatih. Yang kedua, alla yusyarikahu ghairuhu fi qatlihi. Hewan itu tidak dibantu selainnya saat membunuh mangsanya. Jadi saat membunuh mangsa, binatang itu tidak dibantu oleh binatang lain. Ini ketentuannya. Ya, jadi syarat kita berburu dengan binatang boleh halal. Ya, satu, binatangnya binatang yang terlatih untuk berburu. Yang kedua, binatang ini saat menerkam, saat memangsa tidak dibantu oleh binatang yang lain. Ya. Kalau dibantu binatang yang lain, maka tidak halal. Ya, tidak sah buruan kita. Yang ketiga, ayyaktulahu jarhan la khanaqan wala mustadaman bihi. Ya. Kata Syekh, hewan itu membunuh dengan melukai. Ya. Hewan tersebut membunuh dengan melukai. La khanqan, bukan dengan mencekik. Wala mustadiman bihi, bukan dengan menabrak. Ya, jadi syaratnya binatang itu ketika memburu kemudian buruannya itu sampai mati, gitu ya. Itu syaratnya adalah melukai. Ada luka. Bukan menyekik, ya. Misalkan ini binatangnya itu dikabruk kemudian dicekik. Ya kan? Enggak tahu itu gimana caranya anjing nyekik itu. Ya, jadi mungkin gini ya, anjingnya gini kemudian dicekik itu ya. Dicekik. Bukan pula dengan cara ditabrak. Ya, ditabrak itu. Jadi rusanya itu sama anjingnya itu ditabrak, kemudian mati. Ya, termasuk juga ditabrak adalah ditindih. Ya, setelah diterkam tapi tidak dilukai, langsung ditindih sama dia. Mati dia. Maka ini tidak sah. Gitu ya. Jadi harus ada luka. Kemudian selanjutnya, alla ya'kula minhu syai'an. Hewan itu sama sekali tidak memakan sedikit pun bagian dari tubuh hewan yang diburu. Ya, misalkan anjingnya ini enggak makan. Cuma dia ngelukain aja. Jelas ya? Kalau dia sampai makan, maka berarti dia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Maka tidak halal. Ini ya, syarat berburu dengan menggunakan hewan ada berapa? 4. Hewannya hewan terlatih. Yang kedua, dia tidak bekerja sama dengan yang lainnya, tidak dibantu dengan yang lainnya saat menerkam. Yang ketiga, dia membunuhnya dengan cara jarah. Ya, dia membunuhnya dengan cara apa? Dengan cara jarah atau melukai. Ya, yang kedua tadi apa? Tidak dibantu selainnya saat membunuh ya. Jadi memang udah mati ini. Nah, ini hukumnya yang mati-mati ini halal apa enggak halal? Kalau dia misalkan masih hidup, ya masih hidup, itu apapun dalam kondisi apapun kalau masih hidup kemudian kita sembelih jadi halal. Ya, misalkan ketebrak masih hidup dia. Waduh, ini daripada ini mati, eman-eman. Bismillah, sembelih halal apapun itu. Jadi ini pembicaraannya juga seputar kalau dia itu udah mati. Gitu ya. Misalkan ada ini, keterkam anjing. Anjingnya bukan anjing yang terlatih. Tapi kita dapati kambing itu atau rusa itu masih hidup. Kita sembelih halal apa tidak? Halal. Ini pembicaraannya ketika dia udah mati. Gitu ya. Baik, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau ketentuan pertama itu menggunakan alat, kalau dia mati menggunakan alat berupa alat atau binatang. Kalau ketentuan yang kedua ini khusus terkait dengan masalah binatang. Ya, kalau ketentuan yang ketiga nanti secara umum ya. Adabitu salitu, ketentuan yang ketiga, syurutu hilis syait arba'a. Syarat halalnya buruan ada 4. Yang pertama, mungkin lebih tepatnya gini. Jadi saya bagi lagi ya, tadi ada kekeliruan, mohon maaf. Untuk udhobat yang pertama itu pembahasan binatang yang mati karena sebab alat tajam dan binatang. Yang kedua, binatang yang mati dengan sebab binatang, buruan yang mati dengan sebab binatang. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah syarat halalnya buruan. Buruan yang halal itu yang kayak apa gitu loh maksudnya. Apakah semua binatang yang diburu itu jadi halal? Gitu ya, mohon maaf tadi saya salah. Binatang yang diburu itu apakah semuanya jadi halal? Nah, ini dibahas di poin yang keempat ya. Poin yang ketiga, syurutu hilli syait arba'. Syarat halalnya buruan itu ada 4. Yang pertama, ayyakunal masid mubahul aql. Ayyakunal masidu mubahul aql syar'an. Al-masid atau binatang yang diburu boleh dimakan secara syariah. Ya, jadi ini yang boleh dimakan, yang diburu itu boleh dimakan secara syariah. Jadi misalkan kalau secara syariah enggak boleh dimakan, nah itu enggak halal. Yang kedua, binatang yang diburu adalah binatang liar atau binatang yang tidak bisa ditundukkan oleh manusia. Ayyakuna mutawahisan, binatang liar. Ya, bukan binatang-binatang yang enggak liar. Au ya'jizu anhul insan, atau binatang yang tidak bisa ditundukkan oleh manusia. Asalnya binatang ini binatang bukan liar. Ya, tapi karena sudah biasa di tempat terbuka ini jadi liar. Sapinya jadi liar ya. Kudanya jadi liar. Padahal aslinya bukan binatang, jenis binatang liar. Yang ketiga, ayyamuta minal jarah la bitaqlin wala bihanqin. Ia mati karena luka, bukan karena sebab menahan beratnya hewan pemburu, bukan pula karena cekikan hewan pemburu tersebut. Ya. Jadi hewan yang halal dimakan adalah hewan yang mati karena sebab luka. Ya, dan ini sebetulnya ya hampir sama ya dengan dobat yang kedua tadi ya. Mungkin makanya ini saya agak kurang begitu jelas ini perbedaan. Kenapa dibedakan dobat 1, dobat 2, dobat 3? Ya, tapi kalau kita lihat tadi ya, yang pertama itu syarat binatang yang diburu ketika mati dengan alat, Ya, kemudian yang kedua, syarat binatang yang diburu ketika dia itu mati dengan sebab apa? Binatang secara khusus ya. Kalau tadi yang pertama alat itu berupa alat, berupa binatang. Kemudian yang ketiga ini poin pembahasannya kebanyakannya terkait dengan binatangnya. Terkait dengan binatangnya. Bukan terkait dengan alatnya. Kalau yang satu dan yang kedua itu lebih ditekankan dari apa? Dari sisi alatnya. Bagaimana alatnya? Yang pertama alat, terkait dengan alat dan binatangnya. Yang kedua ketentuan kode terkait dengan binatangnya. Yang ini terkait dengan binatang sasarannya. Titik beratnya ke situ. Binatang sasarannya adalah pertama boleh dimakan secara syariah. Yang kedua binatang yang liar, jenis binatang liar atau jenis binatang enggak liar cuman jadi liar sehingga tidak bisa ditentukan oleh orang. Yang ketiga ia mati karena luka. Binatang itu mati karena luka, bukan karena menahan beratnya hewan pemburu, bukan pula karena cekikan hewan pemburu. Yang keempat disembelih. Ayyudbaha in udrika hayyan. Disembelih jika didapati hewan buruan itu masih hidup. Ya, tadi ya. Pokoknya apapun itu, kalau misalkan kok dia diterkam di apa masih hidup, sembelih jadi halal. Gitu ya. Yang ke berikutnya, kitabul yamin wal kafarah. Selesai ini. Ya. Banyak nih kafarahnya. Mau sudah atau mau lanjut? Lanjut ya. Ya, jadi kita double ya ini ya. Baik, kita lanjut ad-darsu as-sabi' wal 20. Pelajaran yang ke-27. Jadi besok pagi-pagi insyaallah sudah selesai. Jadi targetnya lebih cepat insyaallah. Pelajaran yang kedua. Belum. Belum 26. Ya, sekarang pelajaran yang ke-27, Kitabul Yamin wal Kafarah. Pembahasan kita tentang al-yamin, sumpah dan kafarah. Wa fihi arba'atu dhawabit, dan pada pembahasan ini ada 4 ketentuan. Sumpah itu adalah taqidul qaul, menyebutkan atau memperkuat ucapan bidzikri smillah au sifatin min sifatihi, dengan menyebut nama Allah atau menyebut salah satu dari sifatnya. Jadi dia itu menguatkan ucapannya dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifat Allah. Itu namanya apa? Namanya sumpah. Wa fi arba'atu dhawabit, dan pada kitab ini atau pada bab ini ada 4 ketentuan. Ya, adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, aqsamul aymani salasatun. Ya, macam-macam sumpah itu ada 3. Jadi sumpah itu ada 3. Yang pertama, laghun, sumpah yang disebut laghun. Apa sumpah laghun dalam catatan kita? Ucapan yang biasa muncul di lisan namun ia tidak berniat bersumpah. Itu ya. Jadi ucapan yang muncul di lisan namun ia tidak berniat bersumpah. Jadi begini. Ya, sumpah itu ini dari sebutkan nih sama saya nih. Jadi dia mempertegas atau menguatkan ucapan dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifatnya dan menggunakan adatul qasam. Adat qasam itu alat atau kalimat kata huruf ya afad. Kalimat yang di situ digunakan untuk sumpah, yakni ba, ta, ya, wawu. Ya, huruf qasam. Wa huruful qasam huwa al-ba wal waw wal ta. Misalkan wallahi, tallahi, billahi. Ya, misal orang Arab gitu. Wallahi demi Allah, billahi, tallahi itu sama. Ya, jadi menggunakan adatul qasam. Alat yang biasa digunakan untuk bersumpah. Baik, nah, sumpah itu ada 3 macam. Yang pertama sumpah lagwun. Sumpah lagwun itu apa? Ucapan yang biasa muncul di lisan namun ia tidak berniat bersumpah. Biasanya orang Arab mengatakan wallahi, wallahi. Nah, ini sering muncul. Demi Allah, demi Allah. Di kalangan orang Arab biasa namanya sumpah lagwun. Ya, kalimatnya, kata-katanya mirip sumpah, tapi dia tidak berniat untuk bersumpah. Ya, kalau sumpah lagwun ini tidak dianggap sumpah. Tidak dianggap apa? Sumpah. Yang kedua, sumpah ghamus. Ya, sumpah ghamus. Sumpah ghamus itu apa? Sumpah dusta. Sumpah apa? Sumpah dusta. Istilahnya al-yaminul ghamus. Dan sumpah dusta ini sumpah terkait perkara yang telah lalu. Sumpah terkait perkara yang telah Lalu seperti misalkan dia ditanya, ya apakah kau melakukan ini, padahal dia melakukannya, tapi dia mengatakan wallahi la af'alu, demi Allah saya tidak melakukan. Gitu ya, ini namanya sumpah apa? Gomu, sumpah palsu. Yakni terkait sesuatu yang telah lalu. Jelas ya? Baik. Nah, dia bersumpah akan adanya kejadian di masa lalu, tapi dia bohong. Dia bohong. Dia bersumpah tentang kejadian di masa lalu, entah kejadian dia atau kejadian orang lain, tapi dia apa? Bohong. Itu namanya sumpah ghamus. Ya. Tapi kalau misalkan dia ghalabatudzon, persangkaan kuat, lalu dia bersumpah, maka dia tidak dihukum. Dia tidak dihukum. Misalkan dia dia ditanya, Anda melakukan ini, dia sangkaan kuat, dia tidak melakukan, maka dia mengatakan demi Allah saya tidak melakukan. Ya, maka ini tidak dikatakan atau dia tidak dihukum. Sumpah ghamus itu sumpah terkait perkara yang telah lalu dan dia tahu ya realitanya, tapi dia bersumpah menyelisih apa yang menjadi realita. Maka ini sumpah ghamus. Ya, kemudian selanjutnya mun'aqidah. Sumpah yang mun'aqidah atau sumpah yang dianggap. Ya, ada yang belum ya? Tadi saya enggak baca. Yang ketiga, Kitabul Yamin wal Kafarah ya. Kitab tentang sumpah dan kafarah. Ada tiga bab ya. Bab sumpah dan kafarah, bab hukum seputar sumpah ya. Kemudian bab nazar. Kita tadi sudah sampai ini, bab al-yamin wal kafarah. Ya, sumpah yang mun'aqidah. Atau bab itu tsani, ketentuan yang kedua. Kalau sumpah yang mun'aqidah apa tadi? Sumpah yang mun'aqidah itu adalah sumpah terhadap sesuatu yang akan datang. Ya, dan dia memang berniat untuk bersumpah gitu loh. Sumpah terkait sesuatu yang akan datang dan dia memang berniat untuk bersumpah. Baik, kemudian selanjutnya, adzab itu sani, ketentuan yang kedua. La tan'aqidul yaminu illa billah aw ismin min asma'i aw sifatin min sifati. Ya, al-yamin, sumpah itu tidak teranggap kecuali dengan menggunakan nama Allah, ya kecuali dengan menyebut Allah atau menyebut nama dari nama Allah atau menyebut sifat dari sifat Allah. Jadi sumpah itu enggak dianggap. Misalkan saya sumpah lo, saya enggak ngelakuin, enggak dianggap. Dia harus menyebut nama Allah, demi Allah, atau menyebut nama Allah, atau menyebut sifat Allah. Nama Allah kan banyak, sifat Allah kan banyak. Salah satu dia sebut. Adzabitu salis, ketentuan yang ketiga. Surutu wujubil kafarah sitta. Syarat wajibnya kafarah ada 6. Jadi kafarah ini ketika dia melanggar sumpahnya atau membatalkan sumpahnya, dia harus bayar apa? Kafarah. Syarat wajibnya membayar kafarah ada 6. Kaunul halifi mukallafan. Orang yang bersumpah adalah mukallaf, aqil dan balik. Kalau yang bersumpah bukan aqil, bukan balik, tidak ada kewajiban kafarah. Yang kedua, kaunuhu mukhtaran. Yang bersumpah bukan karena dipaksa. Ya, yang bersumpah ini bersumpah bukan karena dipaksa. Ya. Kalau seandainya dia dipaksa untuk bersumpah, ya, kemudian dia membatalkan sumpahnya, maka tidak ada kafarah. Dia saat bersumpah tanpa terpaksa. Ketika dia batalkan sumpahnya, maka ini apa? Dia harus bayar kafarah. Maka ini makna dari kata mukhtar, ya, berarti bersumpah apa? Bukan karena dipaksa. Qaulu qasidan lil yamin, yang bersumpah berniat bersumpah. Kalau yang bersumpah tidak niat bersumpah, nanti masuknya ke apa? Ke lagbun, ya, ke lagbun. Kemudian yang keempat, qaulu ala amrin fil mustaqbal. Sumpah itu terkait hal yang akan terjadi pada waktu mendatang. Sumpah itu terkait hal yang akan terjadi pada waktu yang apa? Yang akan datang. Misalkan dia mengatakan demi Allah saya mau melakukan ini, ternyata dia enggak melakukan, maka baru di situ ada apa? Kafarah. Kalau sumpah yang telah lalu enggak ada kafarah, wong itu dosa. Jadi sumpah ghamus itu dosa. Maka dikatakan ghamus yang artinya tenggelam karena dia ditenggelamkan di neraka. Maka kalau misalkan sumpah terkait perkara yang lalu, bohong tadi, itu enggak ada kafarahnya karena kafarah itu pada hal yang bukan dosa. Ya. Kemudian yang keenam, Al-hinsu dhakiran mukhtaran. Ya. Kemudian al-hinsu dhakiran mukhtaran. Ia membatalkan sumpah dan ia laki-laki serta tidak dipaksa. Afan, dhakiran. Bukan laki-laki ya. Ingat. Misalnya cerita ini. Membatalkan sumpah dan ia ingat serta tidak dipaksa. Ya, dia ingat dan tidak dipaksa. Jadi saat dia membatalkan sumpah, dia ingat kalau dia pernah bersumpah dan dia tidak terpaksa untuk membatalkan sumpahnya itu. Ya, al-hanat dzakiran. Dia membatalkan sumpah karena apa? Dia membatalkan sumpahnya. Dan ia itu ingat, ya, ingat, serta tidak dipaksa. Maksudnya ingat dia tidak dipaksa. Seandainya dia lupa, dia pernah bersumpah misalnya, saya tidak mau datang ke rumah si A. Kemudian dia datang ke rumah si A, ternyata karena lupa, itu nggak ada kafarah. Ya, tapi karena kalau dia ingat, dia sengaja datang ke tempat si A, dia ingat, dia sengaja, maka dia ada kafarah. Kalau dia sudah pernah sumpah, tidak mau datang ke rumah si A, tapi dipaksa, akhirnya dia datang ke rumah si A, maka juga tidak ada kafar. Ada kafar kalau dia ingat melanggar, ya, dia ingat sumpahnya, ya, kemudian yang dia langgar itu, ya, dia ingat sumpahnya dia langgar, kemudian dia tidak dipaksa. Baik, kemudian selanjutnya alla yakuna qad allaqahu bil masyiah. Ia tidak mengikat kafarah dengan kehendak Allah. Dia tidak mengikat sumpah, afat. Dia tidak mengikat sumpah. Ini ada kesalahan juga ini. Dia tidak mengikat sumpah dengan kehendak Allah. Maksudnya apa? Dia mengatakan demi Allah saya akan ke sana insyaallah. Kalau ada insyaallahnya enggak ada kafarah. Kalau tidak ada insyaallahnya maka dia ada apa? Ada kafarah. Al-dhabitur rabi', ketentuan yang keempat. Kafaratul yamin it'amu 'asharati masakin min ausati tu'ami au kiswatuhum au tahriru raqabatin. Faman lam yajid fasyamu 3 ayyam. Kafarah bersumpah atau kafarah sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin. Jadi kalau dia melanggar sumpahnya, misalnya dia mengatakan demi Allah saya enggak mau ke sana. Ternyata dia selanggar, maka dia harus bayar kafarah. Ya, kafarahnya apa? Kafarahnya adalah dia memberi makan 10 orang miskin. Ya, dari makanan yang biasa ia makan. Kalau misalkan dia makannya C4, dia C4, ya. Kalau mentek wangi ya mentek wangi. Ya, seperti itu ya. Atau memberi pakaian. Dan 10 orang miskin itu bisa cari 10 orang miskin atau bisa cari satu keluarga yang miskin yang di situ ada misalkan satu keluarga itu 5 anggota. Ya, maka dengan cukup 2 anggota keluarga miskin itu sudah dikatakan memberi makan 10 orang miskin atau dia cari 10 orang miskin dia kasih satu-satu. Ya. Kemudian kalau dia tidak bisa, maka atau ini pilihan ya, atau dia memberi pakaian kepada 10 orang miskin tersebut atau membebaskan budak. Ini pilihan semuanya. Kalau enggak ini, kalau enggak ini, kalau enggak ini, kalau enggak itu. Kalau dia tidak mendapati, enggak mampu, maka dia puasa 3 hari. Jadi pilihan itu memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka atau membebaskan budak. Yang tidak mendapati maka puasa 3 hari. Selesai. Bab ahkamil aiman, bab hukum-hukum seputar sumpah. Wa fihi dhabitun wahidun. Pada bab ini ada satu ketentuan, yarju'u fil yamini ila niyatil halif illa idza stuhlifa. Sumpah itu dikembalikan kepada niat orang yang bersumpah kecuali apabila disuruh bersumpah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang itu bersumpah, ya, itu sumpahnya yang mana tergantung apa yang ada dalam niatnya. Ya, kecuali kalau dia diminta untuk bersumpah terkait sesuatu. Ya, misalkan dia mengatakan begini. Kamu bersumpah besok mau ke rumahnya si A. Ya, wallahi, demi Allah, saya mau ke sana. Nah, ini dia diminta sumpah. Maka berarti objek yang dia sumpahi itu adalah hal itu. Tapi kalau dia sumpah sendiri, maka dikembalikan kepada niatnya. Ya, demi Allah saya tidak makan daging. Ya, lah lihat, daging apa yang dia niatkan? Oh, ternyata daging kambing. Itu ya, dikembalikan kepada niat. Tapi kecuali kalau dia diminta sumpah, kalau dia diminta sumpah sesuai dengan apa yang dia diminta sumpah itu. Misalkan gini, Mas, sampean enggak makan daging kambing. Demi Allah saya enggak makan daging. Wah, berarti apa? Nah, daging kambing, karena dia diminta sumpah untuk tidak makan daging kambing. gitu ya. Tapi kalau tidak diminta sumpah, dikembalikan kepada niatnya. Ya, niat dalam hatinya itu sumpah untuk hal yang bagaimana, gitu ya. Demi Allah saya nggak mau makan daging. Niatnya nggak makan daging kambing. Kemudian besoknya, sampean wingi sumpah nggak mau makan daging, kok malah ingin makan daging ayam. Oh, saya niatnya kemarin itu makan daging kambing. Saya niat sumpah nggak mau makan daging kambing. Yang kedua, fa'ilam yan wisayan yur ruja ila sabab. Ya, kalau misalkan dia tidak meniatkan apapun, maka dikembalikan kepada sebab dia sumpah. Dia tidak memiliki niat apapun dalam hati, tapi kan ada sebab dia sumpah itu apa sebabnya? Ya, misalkan dia sebabnya sumpah itu adalah karena disukui daging kambing. Ya, kemudian dia mengatakan demi Allah saya enggak makan daging. Nah, itu kan? Ya, sebabnya disukui daging kambing, dia bilang demi Allah saya tidak makan daging. Ya, berarti ini dikembalikan ke sebab. Kalau besok lagi dia makan daging unta, ya dimasalahkan, ya enggak bisa. Ya kan kemarin dia sudah bilang saya enggak makan daging. Enggak, dia itu memang enggak punya niat apa-apa, cuman dia itu disukui makan daging kambing karena dia kolesterol, darah tinggi. Dia bilangnya demi Allah saya enggak mau makan daging. Dia enggak ada niat untuk itu. Cuman apa ya? Insidental ucapan dia muncul, ada sebab yang melatar belakangi kenapa dia bicara seperti itu. Kenapa dia sumpah kayak gitu? Jelas ya? Kemudian yang ketiga, fa'ilam yujad fa'ila ta'yin. Kalau tidak ada sebab, maka ta'yinnya, ya. Maka ta'yinnya. Maka kepada ta'yinnya. Maksudnya, dia dipastikan, ya. Dia maksudnya itu apa? Ya. Demi Allah, saya enggak makan daging. Ya. Tiba-tiba itu, mas, sama niatnya apa? Ya. Walaupun ini masalah niat dan ta'yin itu kadang ada sedikit bersamaan. Enggak ada sebab, enggak ada apa, dimengat. Demi Allah saya tidak makan daging. Mas biar jelas, tidak makan daging apa? Ditakyin. Secara tertentu Anda sebutkan daging apa. Kemudian yang keempat, jika tidak didapati maka sumpah itu difahami berdasarkan apa yang dikandung nama secara syar'i, kebiasaan yang berlaku umum di tengah masyarakat. Jadi kalau misalkan tidak ada tiga hal ini, maka dilihat secara atau nama itu secara syar'i, secara urf dan secara bahasa. Artinya misalkan secara syar'i itu mencakup apa saja penamaan itu. Secara bahasa mencakup apa saja. Ini secara urut ya, syar'i, uruf dan bahasa. Kemudian bab nazar. Ya. Mungkin untuk bab nazar kita lanjutkan pertemuan besok ya insyaallah ya. Wallahu taala alamu bissawab.